Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang ketiga. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin. Bab, barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa hisab dan pasti tanpa azab. Inilah jemaah sekalian bab yang ketiga, salah satu bab yang sangat penting sekali untuk memahami keagungan tauhid. Di antara kemuliaan tauhid adalah nikmat terbesar yang Allah akan berikan kepada seorang hamba, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bukan hanya masuk surga, tapi orang yang merealisasikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena orang yang masuk surga itu ada yang dihisab dengan hisab yang keras. Dan hisab yang keras itu sendiri sudah termasuk azab. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nuqishal hisab faqad udzibah." Barang siapa yang didebat dalam hisabnya, maka sungguh dia telah diazab. Ada pula yang dihisab dengan hisab yang ringan. Dan ada yang spesial tanpa hisab sama sekali. Kemudian yang dihisab ini terbagi dua. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Dan yang masuk neraka juga terbagi dua. Ada yang kekal dan ada yang sementara. Yang kekal, yang sama sekali tidak memiliki tauhid, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Dan yang sementara adalah yang masih memiliki tauhid, namun selama di dunia banyak melakukan dosa-dosa besar. Dan Allah tidak berkenan mengampuni mereka. Namun karena mereka masih memiliki tauhid, pada akhirnya mereka akan masuk surga. Jadi ini golongan yang paling spesial, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka itu? Orang yang merealisasikan tauhid. Lalu apa yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid? Para ulama menjelaskan, tahqiqu tauhid ay takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibi syirki wal bid'ai wal ma'asi. Merealisasikan tauhid itu artinya membersihkan tauhid dan mensucikannya dari kotoran-kotoran syirik atau kekafiran, bid'ah-bid'ah dan maksiat-maksiat. Inilah yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid. Berarti enggak berbuat dosa sama sekali dong? Jawabannya iya. Orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, dia menjauhi semua dosa. Baik itu dosa syirik atau kekafiran, atau perbuatan bid'ah mengada-ada dalam agama, atau perbuatan maksiat, dosa besar maupun dosa kecil. Kalau begitu, apakah dia menjadi orang suci yang tidak akan pernah berbuat dosa? Jawabannya tidak mungkin, kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi orang yang merealisasikan tauhid, jika dia terjerumus dalam dosa, maka dia akan segera bertobat. Itulah bedanya orang yang tauhidnya rusak, dalam tauhidnya ada kekurangan besar, ketika dia terjerumus dalam dosa, cenderung dia melakukannya terus-menerus, bahkan tidak jarang mereka malah menikmati dosa itu. Terasa nikmat mereka berbuat dosa. Juga tidak sedikit yang malah bangga dan mempertontonkan kepada orang, bahkan mengajak orang lain. Maka jemaah sekalian, pasti dalam tauhid mereka ada kerusakan atau ada kekurangan. Tapi jika tauhid seseorang itu benar, lurus, ketika dia terjerumus dalam dosa, dia akan segera bertobat. Dan dia tidak nyaman kalau berada dalam dosa. Dan dia malu kepada Allah. Dia juga malu kepada orang-orang yang beriman. Dia tidak nyaman dalam dosanya. Dia akan segera tobat. Oleh karena itu Allah kabarkan kepada kita di antara sifat orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat Allah. Jadi ketika mereka terjerumus dalam dosa, langsung ingat Allah. Lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukannya dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya. Jadi jemaah sekalian, yang dimaksud merealisasikan tauhid, menjauhi semua dosa. Tetapi bukan bermakna kita menjadi orang suci yang tidak mungkin terjerumus dalam dosa. Kecuali para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam yang maksum. Para sahabat sekalipun, sadatul awliya, pemimpinnya para wali, makhluk-makhluk terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah para nabi adalah para sahabat. Tapi kenyataannya mereka hanya manusia biasa, terkadang berbuat salah. Tetapi para sahabat ketika berbuat salah, mereka langsung bertobat kepada Allah. Kemudian mereka memperbanyak kebaikan agar bisa menutupi kesalahan mereka. Itulah sifat orang-orang yang merealisasikan tauhid. Iya. Dan jemaah sekalian, untuk dapat merealisasikan tauhid, seorang hamba membutuhkan tiga perkara. Yang pertama, ilmu. Ilmu tentang tauhid. Terutama ilmu tentang makna la ilaha illallah. Karena kalau dia tidak paham hakikat tauhid, bagaimana caranya dia mengamalkan atau merealisasikan? Kemudian yang kedua, keyakinan terhadap kebenaran tauhid itu. Tanpa ada keraguan sedikit pun, lawan daripada yakin adalah ragu. Ragu saja enggak boleh, apalagi mendustakan. Jadi tahu saja belum cukup. Karena banyak orang juga tahu, paham hakikat agama Islam, menyembah hanya kepada Allah. tidak boleh menyembah patung-patung, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah Yesus. Tahu mereka, tapi mereka tidak meyakini kebenarannya. Jadi harus diyakini kebenarannya. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Satu lagi, harus ada al-inqiyad, ketundukan terhadap kebenaran tersebut. Dan subhanallah jemaah sekalian, Abu Thalib sudah memiliki dua yang pertama. Abu Thalib memiliki ilmu tentang kebenaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan batilnya agama mereka. Abu Thalib juga sudah yakin. Tetapi Abu Thalib tidak mau tunduk. Sampai mati dia tidak mau masuk Islam. Hanya karena takut celaan kaumnya. Hanya karena takut menyelisihi agama nenek moyangnya atau adat istiadat dan budaya mereka. Takut dicela orang, inilah bahayanya jemaah sekalian. Kalau kita takut dicela orang ketika melakukan yang hak, kita akan terjerumus dalam kesesatan. Baik. Jadi ini tiga yang kita butuhkan untuk merealisasikan tauhid. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita dalil yang pertama berbicara tentang profil seorang pejuang sejati. Seorang pembela kebenaran yang hakiki. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kita baca di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dalam sejarah yang ditulis oleh umat manusia, sejarah Ibrahim alaihi salam begitu harum. Sejarah seorang pejuang melawan kemungkaran, tidak takut kepada orang-orang yang punya kekuatan, tidak takut berhadapan dengan para raja yang memiliki pasukan, walaupun diancam hukuman mati. Dan bukan hanya diancam, sudah direalisasikan, telah dibuat api yang sangat besar untuk membakar Ibrahim alaihissalam, tapi beliau tidak gentar dan beliau menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri dan mendebat mereka sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani beliau. Begitu pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh telah ada bagi kalian wahai Muhammad, begitu pula umat Muhammad, teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikut beliau. Subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau telah memberikan sebuah keteladanan yang besar. Begitu pula kita membaca bagaimana pengorbanan beliau ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sangat dia cintai, yang sudah ditunggu sekian lama, sampai beliau sudah tua baru Allah kabulkan. Jadi beliau sudah sekian lama berdoa, "Wahai Rabbku, anugerahkanlah aku anak soleh." Lama sekali beliau berdoa, sudah tua baru Allah kabulkan. Ketika anak ini sudah beranjak dewasa, sudah mulai bantu-bantu ayahnya, sudah enggak merepotkan lagi, tiba-tiba datang perintah untuk menyembelih dia. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segera memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla dan tidak menentang sedikit pun, yakin dengan perintah Allah, tidak mungkin Allah menginginkan kejelekan. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu di awal pembahasan bab ini, kita akan membahas tentang profil beliau. Inilah profil seorang pejuang yang sejati, seorang pembela kebenaran, yang tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela atau permusuhan orang yang memusuhi. Dan jemaah sekalian, sebelum kita masuk dalam pembahasan ayat ini, ada satu faedah. Para ulama mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengisahkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka di situ ada dua faedah penting yang harus kita petik. Mengapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an sejumlah kisah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam? Faedah yang pertama, agar kita mencintai, agar kita mencintai orang-orang soleh tersebut, baik para nabi dan rasul maupun para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang disebut cinta karena Allah. Jemaah sekalian, sekedar kita mencintai beliau, kita sudah dapat pahala. Padahal mencintai itu kan mudah. Itu kan amalan hati. Enggak ada energi kita keluarkan. Enggak harus wudu, enggak harus tayamum. Subhanallah, kalau kita belajar, terbuka bagi kita berbagai macam pintu ibadah. Kita cinta Nabi Ibrahim alaihissalam karena Allah, karena kesolehan beliau. Maka Allah mencintainya, kita pun mencintainya. Kemudian yang kedua, dan ini sangat penting sekali yang kedua, agar kita memetik pelajaran dari kisah-kisah mereka. Sebagaimana juga firman Allah, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi ulil albab, orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal mesti mengambil pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu, terutama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita masuk dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat atau seorang imam yang selalu taat kepada Allah, hanif, lagi bersifat hanif, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik, yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Allah telah memilihnya dan memberikan hidayah kepadanya ke jalan yang lurus. Surat An-Nahl ayat 120-121. Baik, jemaah sekalian, di dalam dua ayat ini terdapat lima sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah lima sifat orang yang merealisasikan tauhid, yang terdapat dalam diri seorang pejuang yang sejati, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sifat yang pertama, kata Allah, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Umat di sini maknanya imamun wa kudwatun wa muallimun lil khair. Beliau adalah seorang imam, artinya pemimpin yang memiliki derajat yang tinggi. Iya. Padahal di awal beliau berdakwah, enggak ada pengikutnya, hanya beliau sendiri. Tapi Allah telah menjadikan beliau sebagai imam. Maksud imam di sini memiliki kedudukan yang tinggi. Enggak harus dia punya pengikut. Beliau juga seorang kudwah, panutan. serta pengajar kebaikan. Ini terkandung dalam makna umat. Beliau adalah seorang umat, artinya seorang imam, seorang kudwa, seorang panutan, dan seorang pengajar kebaikan. Inilah sifat beliau yang pertama, yang kita diperintahkan untuk meneladaninya. Menjadi seorang imam, menjadi seseorang yang memiliki derajat yang tinggi. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana cara menggapainya? Maka Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan caranya di dalam surat As-Sajdah ayat ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin. Artinya orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami. Artinya yang mengajar kebaikan kepada manusia. Kapan kami jadikan mereka pemimpin? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi untuk menggapai derajat yang tinggi ini, kita harus menaiki dua tangga, yaitu kesabaran dan keyakinan. Berdasarkan surat As-Sajdah ayat ke-24, kata Allah, kami jadikan mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami, ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kenapa jemaah sekalian? Hanya dua hal ini yang kita perlukan sebenarnya. Sabar dan yakin. Jawabannya karena pada hakikatnya yang dapat menghancurkan kita juga hanya ada dua. Gimana Pak? Betul, tidak sabar dan tidak yakin. Tapi ada yang lebih spesifik lagi. Apa yang dimaksud tidak sabar dan tidak yakin? Yang bisa menghancurkan kita pada hakikatnya hanya ada dua, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Syahwat ini dihadapi dengan sabar, dan syubhat dihadapi dengan yakin. Dan dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum syahawatil ghaifi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian, sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah dua perkara. Yang pertama, syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat, yang terdapat di perut-perut kalian dan di kemaluan-kemaluan kalian. Ini dua syahwat yang paling berbahaya. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Dua yang paling banyak menjerumuskan manusia dalam maksiat. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Kemudian yang kedua, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syubhat-syubhat yang menyesatkan. Yaitu ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itulah artinya syubhat. Kalau syahwat, menjerumuskan kepada maksiat. Syahwat perut, orang mencuri, memakan yang haram, bertransaksi riba, menipu, dan seterusnya. Syahwat kemaluan, zina. Lalu, syubhat, apa akibatnya? Akibatnya lebih dahsyat daripada syahwat, yaitu semua bentuk kesyirikan dan kekufuran. Begitu pula bid'ah-bid'ah di dalam agama, asalnya dari syubhat. Kalau begitu, lebih berbahaya mana? Syahwat atau syubhat? Syubhat. Syubhat lebih berbahaya. Semua bentuk kesyirikan, kekufuran, perbuatan mengada-ada dalam agama, berasal dari syubhat. Jemaah sekalian, semua yang menghancurkan kita pada hakikatnya hanya ada dua ini. Kalau bukan syahwat, maka syubhat. Bagaimana caranya menghadapi dua ini? Dengan sabar dan yakin. Sabar untuk membentengi diri kita dari gempuran syahwat, dan yakin terhadap kebenaran untuk membentengi diri kita dari serangan syubhat. Inilah jemaah sekalian, jalan untuk menggapai seperti yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya untuk bisa sabar dan yakin? Maka jalannya juga ada dua. Untuk menggapai kesabaran dan keyakinan, jalannya juga ada dua, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jadi ilmu dan amal inilah tangga pertama untuk menaiki kesabaran dan keyakinan, agar kita terbentengi dari syahwat dan syubhat, sehingga kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Menjadi imam, kudwah wa muallimun lil khair. Imam, panutan yang selalu mengajarkan kebaikan seperti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi, ini kuncinya jemaah sekalian, ilmu dan amal. Makanya, selalu kita berdoa setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat tersebut? Para nabi dan rasul dan para pengikut mereka. Apa nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Tidak lain nikmat ilmu dan amal. Bukan nikmat harta. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham wala dirhaman, innama warrathul ilm. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan harta. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut, dia telah mendapatkan bagian yang melimpah. Jadi, ini yang kita minta setiap hari. Ya Allah, golongkan kami kepada golongan yang berilmu dan beramal. Menjadi pengikut para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan golongan orang-orang yang kau murkai, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdolin, bukan pula golongan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Subhanallah jemaah sekalian, ini yang kita minta setiap hari kepada Allah. Kalau kita minta, seharusnya kita juga usaha agar Allah menganugerahkan apa yang kita minta. Iya. Inilah yang terpenting dalam hidup kita. ilmu dan amal. Dan dengan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Coba perhatikan baik-baik ayat ini jemaah sekalian. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan membawa hidayah dan agama yang lurus. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, yang dimaksud dengan hidayah itu adalah ilmu, dan agama yang lurus maksudnya adalah amal. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini dengan ilmu dan amal. Kemudian lihat hasilnya. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dengan itu Allah jadikan agama ini menang, tinggi di atas semua agama. Allah jadikan umat ini menang dan tinggi di atas semua umat. Jadi ini sumber kemenangan kita. Ini sebab kekuatan kita, ilmu dan amal. Namun umat Islam tidak belajar agamanya, tidak memahami sejarahnya, sehingga mereka mengira sumber kekuatan mereka kalau politik mereka kuat, kalau calon mereka menang, kalau ekonomi mereka lebih kuat, kalau militer mereka lebih kuat, kalau media mereka lebih kuat. Tidak jemaah sekalian, itu bukan sumber kemenangan kita. Betul, umat Islam harus kuat di segala bidang. Tapi kekuatan utama kita bukan itu. Kekuatan utama kita adalah ilmu dan amal. Karena kalau kita tidak memiliki ilmu dan amal, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menolong kita. Walaupun kita lemah secara fisik, lemah secara politik, lemah secara ekonomi, militer, media-media, tapi kuat ilmu dan amal kita, maka Allah akan menolong kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang lebih besar dengan izin Allah. Apa sih susahnya kalau Allah tolong kita melawan kekuatan sebesar apapun? Dan luar biasa Allah jadikan pelajaran untuk kita peperangan yang pertama, Perang Badar, 300 lawan 1000, 3 kali lipat lawannya kekuatan mereka. Tapi dengan izin Allah mereka menang. Kemudian Allah berikan pelajaran lain. Sekarang terbalik, perang Hunain, umat Islam 3 kali bahkan 4 kali lebih banyak. Tapi di awal pertempuran mereka kocar-kacir mereka. Kenapa? Karena saat itu mereka takjub, berbangga dengan jumlah mereka yang lebih besar. Maka Allah tegaskan, idh a'jabatkum kathratukum falam tugni ankum syai'ah. Ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, maka itu tidak memberi manfaat sedikit pun kepada kalian. Coba perhatikan jemaah sekalian. Kata Allah, sedikit pun banyaknya jumlah kalian, hebatnya kekuatan kalian, tidak akan bisa memberi manfaat kepada kalian kalau Allah tidak berikan pertolongan. Jadi inilah sebab kekuatan umat, ilmu dan amal. Pertanyaannya, apa itu ilmu dan amal? Nah jemaah sekalian, tafsir lain dari ayat ini, yaitu ayat yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil penafsiran sebagian ulama salaf dahulu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan atas mereka. Mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Begitulah mengamalkannya. Jadi ilmunya adalah Al-Quran dan Sunnah, mengamalkannya sesuai pengamalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi yang dimaksud dengan ilmu dan amal adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dan diamalkan seperti pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itulah namanya ilmu dan amal. Itulah sumber kemenangan kita, kekuatan kita. Kita tidak akan berjaya kecuali kembali ke sini. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, "Lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan baik umat ini, atau tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini, kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Enggak akan pernah jemaah sekalian kita berjaya. Enggak akan pernah bangsa kita, negeri kita, umat kita mencapai kejayaan kalau tidak kembali ke sini. Enggak akan pernah jemaah sekalian. Jadi kita sedang berbicara perjuangan nih, tapi kelihatan pada ngantuk nih. Bagaimana mau berjuang nih? Baik jemaah sekalian, ini yang pertama. Kemudian sifat beliau yang kedua, qanitan lillah. Beliau adalah orang yang selalu taat kepada Allah. Qanitan lillah berasal dari kata al-kunut, maknanya adalah dawamu ta'ah. Jadi bukan sekedar taat, bukan hari ini taat, besok maksiat. Hari ini maksiat, besok taat lagi, maksiat lagi, taat lagi. Bukan seperti itu sifat orang yang merealisasikan tauhid. Tetapi dawamu ta'ah, selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula selalu tunduk dan patuh dengan ketetapan Allah. Apa saja yang Allah tetapkan, orang yang mentauhidkan Allah, langsung dia tunduk dan patuh. Walaupun ketetapan Allah itu bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan akalnya, karena akalnya bisa benar, bisa salah. Kalau akalnya bertentangan dengan ketetapan Allah, pasti akalnya salah. Pasti akalnya sedang gak beres. Karena kalau akalnya sehat, juga tidak mungkin bertentangan dengan ketetapan Allah. Walaupun ketetapan Allah itu bertentangan dengan adat istiadat daerahnya, atau warisan budaya dan tradisi nenek moyangnya, atau hukum dan undang-undang di negerinya, maka dia lebih mengutamakan syariat Allah, karena dia tidak takut celaan manusia dalam menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla di dalam dirinya. Iya. Jadi ini sifat beliau yang kedua, selalu taat. Yang ketiga adalah hanifan. Beliau seorang yang hanif. Apa artinya hanif? Lurus. Apa arti lurus? Enggak bengkok. Baik. Hanif itu maknanya yang sebenarnya adalah sebagaimana juga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hanif al-muqbil ala Allah al-mu'rid an kulli ma siwah. Kalau asal bahasanya, al-hanif itu dari kata al-hanaf, yang artinya adalah al-mail. Maknanya adalah condong. Itu arti al-hanif secara bahasa, condong. Adapun secara istilah, maknanya adalah al-muqbil ala Allah al-mu'rid an kulli ma siwah. Al-hanif itu maknanya orang yang hanya beribadah kepada Allah serta berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Itu arti al-hanif yang sebenarnya. Iya. Kalaupun kita mau terjemahkan lurus, maka lurus itu harus kita artikan berpaling dari semua sesembahan selain Allah dan condongnya hanya kepada Allah. ibadahnya hanya kepada Allah. Jadi rasanya kurang tepat juga kalau diterjemahkan dengan lurus. Kalau tidak dipahami sebagai tauhid. Jadi Al-Hanif itu artinya tauhid. Berpaling dari semua sesembahan selain Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Jadi bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi juga berpaling dari semua sesembahan selain Allah. Inilah tauhid. Inilah tauhid. Dan inilah sifat beliau yang paling tinggi. Kemudian yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Maknanya apa? Beliau berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik tersebut. Inilah makna walam yaku minal musyrikin. Beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya apa? Beliau berlepas diri, menjauh, membenci perbuatan dosa syirik dan orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut. Dan ini konsekuensi tauhid. Tidak ada orang yang bertauhid lalu mendekati syirik atau kemudian berkasih sayang, bergabung bersama, bersikap loyal, mencintai dan mendukung orang-orang musyrik. Itu enggak mungkin. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa itu orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Semua orang musyrik. Semua orang kafir. Kesyirikan dan kekafiran yang mereka lakukan adalah permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah ancam jemaah sekalian. Ancaman keras. Di surat Al-Ma'idah ayat ke-51. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Maka dia bagian dari mereka. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk sifat para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Dan sifat inilah yang dibenci oleh orang-orang musyrik. Sifat inilah yang dibenci oleh orang-orang musyrik. Makanya kita jangan heran. Apa sih sebabnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya adalah orang yang paling dicintai tiba-tiba menjadi orang yang paling dimusuhi. Subhanallah. Ini seharusnya kita berpikir, kok bisa ya? Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh bangsa Arab. Tidak ada satupun bangsa Arab kecuali mencintai beliau. Bahkan mereka gelari beliau dengan Al-Amin, yang terpercaya. Kalau mereka berselisih, mereka minta beliau yang mengadili. Dan mereka ridho menerima keputusan beliau. Tiba-tiba ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau menjadi orang yang paling mereka musuhi. Apa gerangan? Apakah karena beliau mengajak mereka berakhlak mulia? Tentu tidak. Mengajak berakhlak mulia, orang kafir pun setuju. Apakah karena mengajak mereka beriman Allah itu sang pencipta? Juga tidak. Mereka juga percaya Allah sang pencipta. Apalagi cuman Allah itu ada. Mereka juga percaya Allah itu ada. Apakah karena mengajak mereka menyembah Allah? Juga tidak. Mereka tidak memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengajak mereka menyembah Allah. Tetapi jemaah sekalian, yang mereka musuhi karena beliau mengajak mereka berlepas diri dari sesembahan mereka selain Allah. Dan berlepas diri dari orang-orang musyrik walaupun kerabat dan keluarga mereka. Itu yang membuat mereka benci. Tetapi subhanallah, tidak sedikit hari ini orang yang mengaku muslim sifatnya seperti musyrikin jahiliyah yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Islam. Tapi dia dengan lancang, dengan beraninya mengatakan itu ajaran intoleran. Subhanallah. Padahal dia mengaku muslim. Dan jemaah sekalian, secara khusus ajaran ini telah Allah namakan dengan uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik, siapa yang memberikan teladan? Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana di surat Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik, pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Coba perhatikan jemaah sekalian, Allah namakan ini sebagai uswatun hasanah. Dan ada orang yang mengaku muslim menamakan itu sebagai intoleran. Atau istilah lain, radikal atau sara, ya kan? Atau memanfaatkan isu agama katanya untuk kepentingan politik. Kita enggak ada urusan dengan kepentingan politik. Urusan kita adalah akidah. Ajaran Allah yang Allah namakan dalam ayat ini sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Kita lihat apa yang dimaksud teladan yang baik di sini. Surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Idh qalu liqaumihim, ketika Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaum mereka sendiri. Siapa kaum mereka? Anak-anak sebangsa dan setanah air mereka. Apa yang mereka katakan? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Artinya kalian salah. Kalian harus taubat kepada Allah. Harus menyembah hanya kepada Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah ajaran Allah, teladan para nabi, yang disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Adapun sikap loyal kepada orang-orang kafir, itu bukan toleransi jemaah sekalian. Itu bukan toleransi. Itu namanya kemunafikan. Terserah mereka mau namakan itu toleransi, Bhinneka Tunggal Ika lah, atau apalah, terserah. Itu bukan toleransi, bukan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi itu adalah kemunafikan. Bacalah surat An-Nisa ayat 138-139. Bashiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhidun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Berikan kabar kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang beriman. Apa artinya wali? Wali itu bisa bermakna yang dicintai, yang diserahkan kepadanya loyalitas, yang dijadikan teman dekat, yang diangkat menjadi pemimpin, yang diangkat menjadi orang kepercayaan. Itu semua bermakna wali. Maka kata Allah, kabarkan kepada orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali mereka. Jadi itu adalah kemunafikan. Kalau sampai membenarkan agama mereka, itu adalah kekafiran yang jelas. Kalau sampai tingkat membenarkan agama mereka, enggak menyalahkan, tidak pula membenci, tidak memusuhi, cenderung mencintai, menyetujui, maka itu adalah kekafiran berdasarkan kesepakatan ulama. Sebagaimana kata penulis juga dalam risalah Nawaqidul Islam yang ketiga, Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu mereka kafir atau tidak, atau membenarkan ajaran mereka, maka dia telah kafir menurut kesepakatan ulama. Nah, jemaah sekalian, di sini ada kesalahpahaman mereka. Apa kesalahpahamannya? Mereka pikir kalau mengatakan orang kafir itu kafir, atau membenci dan memusuhi orang kafir, atau menyalahkan agama mereka, berarti itu berbuat zolim. Nah, ini letak kesalahpahamannya. Padahal umat Islam dilarang keras berbuat zolim. Jadi jangan juga kita salah paham, karena kita harus menyalahkan dan membenci mereka, lalu kemudian kita bom mereka begitu saja, tidak. Kita bunuh mereka, tidak. Kita tidak boleh berbuat zolim kepada mereka, jemaah sekalian. Surat Al-Ma'idah ayat ke-8. Allah Azza wa Jalla menegaskan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Subhanallah, luar biasa ayat ini. Artinya walaupun kita benci orang-orang kafir, kita gak boleh berbuat zolim kepada mereka. Harus tetap berlaku adil. Gak peduli dia muslim atau kafir, harus kita berlaku adil. Seandainya kita hakim, ada dua orang datang bertikai, muslim dan kafir. Ternyata muslim yang salah, katakan dia salah. Walaupun dia muslim, itu namanya keadilan. Si kafir, walaupun kita benci dia, tapi dia benar, katakan dia benar. Itu ajaran Islam. Tidak boleh berbuat zalim, apalagi sampai menumpahkan darah mereka yang tidak pantas dibunuh. Adapun pembunuhan yang dibolehkan kalau sesuai syariat, seperti dalam jihad fi sabilillah. Sedangkan yang dilakukan oleh para teroris itu bukan jihad fi sabilillah, tapi jihad di jalan setan karena tidak mengikuti syariat Allah. Iya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi membenci dan memusuhi mereka bukan bermakna menzolimi mereka. Tidak boleh menzolimi mereka. Iya. Bahkan kita juga tidak dilarang berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Namun berbuat baik di sini maknanya hanya dalam perkara duniawi, bukan membantu dia mengamalkan agamanya yang bertentangan dengan syariat atau menyembah kepada selain Allah. Kalau itu yang kita lakukan, maka itu termasuk kemunafikan, bahkan bisa jadi kekufuran kalau kita setuju dengan perbuatannya, menyembah selain Allah. Iya. Jadi jemaah sekalian, perlu kita tegaskan di sini bahwa Islam melarang kezaliman dan membolehkan, bahkan menganjurkan kita berbuat baik kepada mereka. Iya. Dan subhanallah, ini sebenarnya bukan teori, tapi umat Islam membuktikan. Lihat saja, tidak ada satu negeri muslim pun yang muslim kuat dan mayoritas, kecuali orang-orang kafir di dalamnya aman. Coba jemaah sekalian, sebut negara mana negara Islam yang menzalimi orang kafir. Tidak ada. Tidak ada satupun sampai hari ini, sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Tapi tidak begitu kenyataannya kalau umat Islam yang minoritas. Tidak begitu kenyataannya. Ketika orang-orang kafir itu yang mayoritas, umat Islam dizolimi. Umat Islam dizolimi, ditindas. Dan itu bukan cerita masa lalu. Bukan sekedar cerita pembantaian di Spanyol oleh umat Nasrani terhadap umat Islam. Umat Islam yang dulu punya kerajaan besar di Spanyol tiba-tiba hilang, dibantai, dibasmi oleh umat Nasrani. Itu bukan cerita masa lalu. Sampai hari ini, di negeri-negeri yang katanya paling menjunjung demokrasi, hak asasi, wanita pakai jilbab saja gak bisa. Apalagi pakai cadar. Gak bisa. Di tempat-tempat umum, wanita pakai cadar didenda. Bahkan ada pula yang disulitkan hak-haknya sebagai warga negara. Dipersempit. Dan bahkan ada juga di zaman modern ini yang menyembelih kaum muslimin. Seperti di Rohingya. Di Suriah. Siapa yang membeli Suriah? Komunis Rusia. Kenapa mereka menyembelih? Karena diminta oleh pemerintah Syiah. Pemerintah mereka sendiri. Yang beraliran Syiah. Iya. Jadi inilah faktanya jemaah sekalian. Makanya gak usah ajarkan bagaimana umat Islam itu melindungi orang kafir, melindungi minoritas. Itu gak usah diajarkan sama umat Islam. Karena sampai hari ini fakta membuktikan mereka yang zolim kepada umat Islam. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini sifat beliau yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, syakiran li an'umih. Beliau senantiasa mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Inilah sifat orang yang merealisasikan tauhid, senantiasa bersyukur. Dan bersyukur itu terlaksana dengan tiga rukun. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya? Mengakui dan meyakini segala nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat pada kita datangnya dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dan menyandarkan nikmat Allah kepadanya. Jangan disandarkan kepada selainnya, seperti yang dikatakan Qarun. Saya bisa kaya seperti ini, kata Qarun, karena memang saya pandai berbisnis. Tapi katakan, alhamdulillah, kekayaan ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting. Syukur itu adalah bersyukur dengan anggota tubuh. Bagaimana caranya? Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Inilah namanya bersyukur. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat kepadanya. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat harta, gunakan semua itu untuk taat kepadanya. Itulah namanya orang bersyukur. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, orang yang bersyukur itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintahnya, yang menjauhi larangannya. Itulah orang yang bersyukur. Baik jemaah sekalian, adapun ayat yang kedua, ini adalah penekanan sifat yang ketiga tadi. Ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dan orang-orang yang beriman itu tidak mempersekutukan Rabb mereka. Surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Inilah sifat orang yang merealisasikan tauhid yang paling tinggi, yaitu tidak berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik membatalkan imannya. Kesyirikan membatalkan imannya. Baik. Inilah jemaah sekalian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Apabila dia bertauhid, akan tetapi hutangnya belum lunas, dan dia niat untuk melunasi hutang, apakah bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Kalau dia niat melunasi hutang, tapi sampai mati dia belum sanggup bayar, maka Allah mengampuni kesalahannya. Dan Allah akan jadikan orang yang dia berhutang kepadanya memaafkan dia, tidak akan menuntut. Begitu penjelasan para ulama. Karena dia niat bayar, tapi sampai mati dia enggak mampu bayar. Tapi kalau dia niat bayar, namun dia tunda-tunda, itu zolim. Kalau dia sudah mampu, walaupun dia niat bayar, tapi dia suka menunda-nunda, padahal dia sudah sanggup bayar, maka itu saja sudah merupakan kezoliman. Apalagi yang enggak niat bayar sama sekali. Kalau dia tidak niat bayar sama sekali, maka urusannya akan sampai di akhirat. Apa yang terjadi di akhirat, dia harus bayar hutangnya. Bagaimana cara bayarnya? Dengan pahalanya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Coba bayangkan kalau utangnya 1 miliar. Berapa sholatnya yang habis? Kalau misalnya gak cukup, maka dosa-dosa orang yang dia zolimi ditimpakan kepadanya. Iya. Jadi jemaah sekalian, jangan main-main dengan hutang. Iya. Dan seandainya dia dimasukkan dalam neraka, tentu azabnya tidak kekal seperti orang-orang musyrik. Iya. Apakah doa masuk pasar itu hadis dhaif atau sahih? Syekh Al-Albani mensahihkan, tapi saya belum teliti lebih jauh pendapat yang kuat apa sahih atau dhaif. Yang jelas Syekh Al-Albani mensahihkan hadis tersebut, wallahu alam. Saya dulu pernah terjerumus dalam dosa korupsi. Dulu saya bekerja di restoran menjadi pelayan, lalu kasir di restoran tersebut gemar korupsi. Setiap shift siang saya dikasih uang haram tersebut. Sekitar 3 atau 4 tahun lalu saya sudah keluar karena menghindari dosa tersebut. Karena saat saya menolak, saya dipaksa dan diancam. Lalu bagaimana agar tobat saya diterima, Ustaz? Karena hak orang yang kita ambil harus kembalikan. Syarat tobat di samping tobat kepada Allah, kalau itu adalah kezaliman kepada orang lain, seperti haknya yang kita ambil, harus dikembalikan. Cobalah datang kepada pemilik restoran dan mengakui kesalahan. Mudah-mudahan kalau kita mengakui kesalahan, dia malah maafkan. Jadi bisa kita minta pemaafan atau penghalalan, tapi kalau dia gak mau maafkan, dia menuntut dikembalikan, harus dikembalikan. Walaupun mungkin dengan dicicil, harus dikembalikan. Ini berat. Tidak akan Allah ampuni kalau tidak dikembalikan. Karena itu haknya yang ada pada kita. Iya. Adapun karena dipaksa dan diancam, diancamnya seperti apa? Kalau diancam dengan parang, kalau kamu gak terima saya, tebas lehermu. Nah itu baru namanya terpaksa. Itu baru namanya terpaksa. Tapi kalau dia hanya ancam, kalau kamu gak terima saya pecat. Itu belum terpaksa namanya. Karena kita masih bisa cari pekerjaan lain. Jadi yang dihukumi darurat apabila mengancam nyawa atau mudarat besar. Mudarat besar itu seperti kehilangan anggota tubuh. Tapi kalau cuma kehilangan pekerjaan, masih bisa cari pekerjaan lain. Ya, jadi seperti apa ancamannya? Ya, yang jelas harus minta maaf atau minta penghalalan atau mengembalikan hak yang punya restoran ini, harus dikembalikan haknya. Iya, dan minta maaf. Apakah mencicil mobil termasuk dalam riba? Jika iya, bagaimana baiknya agar kita tidak berlumur dalam dosa riba, sementara kondisinya kendaraan tersebut untuk bersilaturahmi terlebih anak-anak masih balita? Tergantung cicilnya. Kalau cicil di dealer-dealer kebanyakan, mereka terapkan denda kalau tidak sanggup bayar atau terlambat bayar. Sekedar terlambat bayar, ada denda. Kalau gak sanggup bayar, malah ditarik. Ya. Maka denda ini termasuk riba. Denda dalam cicilan termasuk riba. Ya. Dan ini juga bukan darurat. Kita masih bisa pakai Grab. Ya. Jadi bukan darurat. Darurat itu yang sampai mengancam nyawa dan gak ada alternatif lain. Gak ada alternatif lain artinya apa? Gak bisa lari. Gak bisa juga melawan. Kalau bisa lari, bisa melawan, itu juga bukan darurat. Bisa pergi lapor polisi, juga bukan darurat. Iya. Jadi, tidak boleh. Tapi kalau mencicilnya tanpa ada denda, misalkan kita minta tolong kawan kita, tolong belikan mobil untuk saya, nanti saya beli kepada Anda dengan cara dicicil. Walaupun lebih besar daripada yang dia beli. Artinya dia dapat untung, maka boleh. Tapi ketika perjanjian itu, dia gak boleh mengharuskan. Gak boleh dia mengatakan, oke, tapi setelah saya beli, kamu harus beli ya. Jangan-jangan kamu gak jadi. Gak boleh. Karena kalau dia sudah mengharuskan, sama saja dia sudah menjual barang yang belum dia miliki. Menjual barang yang belum kita miliki, itu terlarang. Iya. Jadi seperti itu boleh. Kalau bank syariah menerapkan seperti itu boleh. Caranya bagaimana? Kita pesan dulu barangnya, kita tunjuk barangnya, dia pergi beli, barang jadi milik dia, baru kita beli dari bank itu. Sekali lagi, bank gak boleh memastikan kalau saya beli, kamu harus jadi. Gak boleh. Tapi kalau dia ngasih kita uang, itu namanya akal-akalan terhadap syariat. Ini gak ada bedanya sama bank riba. Kalau dia ngasih kita uang, kemudian kita harus bayar lebih banyak daripada uang itu. Itu adalah riba. Tapi dia harus kasih barang, jual beli. Bukan pinjam meminjam, tapi jual beli. Iya. Apakah layak kita mempresentasikan ilmu agama dengan ilmu muamalah? Kalau boleh, bagaimana mengaturnya? Maksudnya bagaimana? Yang jelas, belajar ilmu agama harusnya lebih banyak porsinya. Harus lebih banyak porsinya daripada belajar ilmu dunia. Kalau itu yang dimaksud. Iya. Harus lebih besar porsinya. Dan ingat hadis Nabi SAW. Inna Allah yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang pintar dalam persoalan dunia. Tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan urusan akhirat. Artinya apa? Enggak terlarang belajar ilmu dunia. Tapi jangan sampai kita jadi pintar dalam ilmu dunia, ilmu akhirat kita bodoh. Nah ini yang terlarang. Ya, yang seharusnya kita prioritaskan adalah ilmu akhirat, ilmu agama, daripada ilmu dunia. Apakah bacaan sholat harus dengan qomat qamit? Jika hanya dibaca dalam hati, apakah sholatnya tidak sah? Harus dibaca. Harus diucapkan dengan lisan. Tetapi kalau dihukumi tidak sah, wallahu alam. Yang jelas, yang disebut membaca bukan hanya baca di dalam hati, tapi dibaca dengan lisan. Cuman bacaan lisan itu ada dua. Ada yang sir, ada yang jahar. Ada yang dibaca pelan, ada yang dibaca keras. Yang jelas harus dibaca. Enggak boleh hanya dibaca dalam hati. Iya. Apa tanggapan Ustaz tentang penggunaan speaker masjid atau toa masjid yang dikatakan mengganggu? Apakah termasuk menzalimi orang lain ketika toa masjid mengganggu orang lain? Kalau itu azan, itu enggak seharusnya dianggap mengganggu. Kalau itu azan. Karena azan memang harus keras, harus terdengar. Seluas-luasnya. Sejauh-jauhnya. Itu memang tujuan azan. Jadi Enggak mungkinlah seorang muslim merasa terganggu dengan suara adzan. Karena memang adzan harus keras. Kalau enggak keras, enggak tersampaikan tujuan adzan. Tujuan adzan supaya orang mendengarkan agar dia datang sholat di masjid. Atau para wanita mengetahui waktu sholat sudah masuk. Mereka sholat di rumah. Iya. Tapi kalau selain adzan, seperti qomat dan sholat, begitu pula taklim, itu lebih afdol, lebih bagus, tidak sampai kedengaran keluar. Iya. Jadi apa yang diatur oleh pemerintah itu sudah benar. Kayak saya baca-baca orang yang memprotes, saya heran dari apa yang mereka protes. Kan di aturan pemerintah itu, kalau azan boleh dikeraskan. Tapi kalau sholat, begitu pula iqamah, cukup speaker masjid saja. Itu bagus. Kenapa? Sudah gak ada kepentingan lagi keluar. Qomat itu kepentingannya untuk mengajak sholat orang yang sudah masuk masjid. Begitu pula sholat, imam, suara imam, kepentingannya khusus untuk jamaah masjid. Kalau seandainya ada orang dari rumah, jadi makmum orang di masjid, gak bisa. Gak bisa. Kecuali bersambung. Karena penuh. Ya. Misalkan nanti suatu saat masjid ini penuh, jadi bersambung di teras rumah orang, tidak apa-apa. Kalau penuh dan bersambung ke sana. Tapi kalau dia putus saf dan dia dari rumah, enggak bisa seperti itu. Iya. Begitu pula kajian jamaah sekalian. Kajian justru lebih berbahaya kalau keluar. Kenapa? Orang di luar nangkapnya setengah. Iya kan? Nangkapnya setengah. Bisa jadi dia salah paham. Iya. Jadi lebih baik yang di dalam saja, pakai speaker dalam. Iya. Dan mungkin saja mengganggu. Mungkin saja mengganggu. Kita di sini kajian. Dia di rumah mungkin baca Quran. Terganggulah dia. Atau kita sholat. Perempuan di rumah sholat juga. Kita baca keras, dia kedengaran, terganggu dia. Iya. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, ini masih cukup banyak pertanyaan, tapi waktu kita nampaknya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya simpan pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.